pacaran bersuka gembira. Berjabatan tangan selalu bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan selalu bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis keren. Hilir mudik jalan kaki pinjam.